sebukit. Langkah demi langkah kamu kudekati. Kau tebar pesona ku jadi jatuh hati. Kau cantik dan ku tertarik. Satu, dua, satu, dua, tiga, let's go. Cantik